Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Baik, kita ulas kembali apa yang telah kita sampaikan tentang bilangan yang ia di atas wazan fa'il. Di atas wazan fa'il, thalatha menjadi thalis atau thalitha, isnain menjadi thanin, dan seterusnya. Silah fa'il yang diambil dari adad itu memiliki beberapa penggunaan. Sebagian kita sudah baca penjelasannya. Kita rincikan kembali dan kita tambahkan. Yang pertama, ia digunakan dalam keadaan mufradan, sendirian, tidak diidhofahkan. Didatangkan keadaan untuk sifat dari yang sebelumnya. Dan ia ketika itu menunjukkan kepada tertib, urutan. Contoh, ja'ani rajulun tsalitsun, datang kepadaku laki-laki yang ketiga. Di situ tsalits bersifat dan ia menunjukkan urutan. Dalam ayat disebutkan fa'azzazna bi tsalitsin, kami kuatkan dengan yang ketiga, laki-laki yang ketiga. Yani rajulin tsalitsin, dibuang mausufnya. Dimuzakkarkan bersama muzakkar, dimuannatskan bersama muannas. Rajulun tsalitsun. Ya, imratun thalithatun. Dalam ayat disebutkan ya muannas wa manat thalithatal ukhra wa manat thalithata. Ketika ia dimufradkan, maka ia mu'rab. I'rabnya bagaimana? I'rabnya sesuai dengan amil yang menuntutnya. Sesuai dengan amil, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Yaitu sifat fa'il yang diambil dari adat ketika dia disendirikan. Dimudzakkarkan bersama mudzakkar dan ia mu'rab sebagai sifat atau yang lainnya. Yang kedua, ia digunakan bersama bilangan yang ia diambil darinya. Ia digunakan bersama asalnya yang ia diambil darinya. Maka ketika itu fungsinya adalah menjelaskan bahwasanya yang disifati dengannya adalah ba'bu tilkal iddah, satu dari bilangan tersebut yang disebutkan tanpa menunjukkan kepada urutan. Tidak ada makna urutan seperti Khalidun thalithu thalathatin fil masjid misalkan. Khalidun thalithu thalathatin fil masjid. Khalid adalah yang ketiga dari tiga orang yang ada dalam masjid. Ataupun semisal itu. Di situ, thalith, wazan fa'il, diidhofahkan kepada asalnya, thalathah. Iya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang disifati dengan thalith, Khalid, adalah satu dari tiga orang. Satu dari tiga orang. Ya, makna thalithu thalatha adalah wahid min thalatha, satu dari tiga orang. Ya. Nah, hukum sighah ini yang ia didhofahkan kepada asalnya mu'rab dengan harakat. Ya. I'rabnya bagaimana? Sesuai dengan mahal dalam jumlah. Hukumnya bagaimana? Wajib didhofahkan kepada adad bilangan aslinya yang ia diambil darinya. Ini masuk kepada idhafatul ba'd ila al-kul. Idhafatul ba'd ila al-kul, penyandaran sebagian kepada keseluruhannya. Yang semisal ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain." Ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dalam keadaan ia satu dari dua orang, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Makna thaniya ithnaini yani ahada ithnain, dan thaniya i'rabnya sebagai hal dari ha pada akhrajahu, hal dari ha yang ada pada akhrajahu. Ya, semisal itu juga dalam ayat laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah lakafir, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah satu dari tiga ilah. Thalithu thalathah. Yani ahadu salasati alihah. Ya. Atau maknanya wahid min salasah alihah. Kemudian penggunaan yang ketiga, itu yang kedua. Ia diidhofahkan kepada bilangan aslinya. Maka harus diidhofahkan dia. Ya, dan ia sendiri, fa'il itu sendiri memiliki mahal dalam i'rab, mahalnya tergantung mauqi'nya dalam jumlah. Yang ketiga, an yusta'mala ma'a ma qabla mashuqqa min. Ini sudah kita jelaskan. Digunakan ia bersama adad yang di bawahnya. Bersama adad yang di bawahnya. Ya. Maka ia mengandungi makna tafsir. Tafsir makna sara. Ya. Ataupun tahwil. Nah, kalau ia diidhofahkan fa'il yang diambil dari adad ini diidhofahkannya kepada adad yang di bawahnya, maka padanya ada dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama ia diidhofahkan kepada yang setelahnya ditarkib dengan tarkib idhofi. Contoh, dakhaltul masjid wa ana rabi'u thalathah, saya masuk ke masjid dalam keadaan saya adalah rabi'u thalathah. Yani ja'il thalathah bi nafsihi arba'ah, menjadikan tiga orang dengan dirinya empat. Empat orang dari tiga orang. Yang keempat dari tiga orang. Atau maknanya tadi, menjadikan tiga orang dengan dirinya empat. Dalam ayat juga ada disebutkan, seperti dalam surat Al-Mujadilah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada bisik-bisik dari tiga orang melainkan Allah menjadikan dirinya yang keempat. Dari lima orang melainkan Allah yang kelimanya. Ya. Yaitu sisi yang pertama diidhofahkan ketika fa'il yang diambil dari adad disandarkan kepada adad yang di bawahnya. Ditarkib dengan tarkib idhofi mudhaf-mudhaf ilaih. Yang kedua, nasbu ma yalihi bih, menasabkan yang setelah fa'il itu dengan fa'il ini. Maka ketika itu fa'ilnya atau fa'ila diikuti harus dengan tanwin. Ya, diikuti dengan tanwin. Tapi itu ada syaratnya, sudah kita lewatkan syaratnya, yaitu agar fa'ilnya untuk hal ataupun istiqbal. Dan diterapkan pula syarat-syarat yang lain. Ya, syarat-syarat yang lain itu pada syarat-syarat beramalnya fa'il. Dari i'timad bersandar kepada nafi, sifat dan yang selainnya sudah lewat. Ya. Nah, insya Allah itu saya difahami. Ya. Kemudian yang perlu kita jelaskan pula, yang perlu kita tambahkan adalah ucapan beliau An-Nazim pada bait yang terakhir kita baca, yaitu wa in turid ja'al al-aqal mithla ma fawqu fawqu fa hukma ja'ilin lahu hukma. Apabila engkau menghendaki ingin menjadikan bilangan yang lebih kecil seperti bilangan yang di atasnya, maka hukma ja'ilin lahu hukma, tetapkanlah hukum ja'il untuknya. Ya, kenapa di sini dipilih lafaz ja'il, dikatakan oleh An-Nazim ja'il. Tujuannya adalah kenapa tidak beliau katakan fa'il? Fa hukma fa'ilin lahu uhkuma tabi ja'ilin. Ini sebagai tanbih dari beliau bahwasanya isim fa'il, ya, isim fa'il yang diambil dari adad itu bermakna ja'il. Ya, bermakna ja'il, sehingga di situ ada makna tafsir. Ya. Sehingga dikatakan, atau kalau dikatakan rabi'uhum sadisuhum, ini ja'il thalathah arba'ah. Ya. Apa yang semisal itu? Ya. Ja'il thalathah binafsi arba'ah. Ja'il al-khamsah binafsihi sittah, gitu. Bermakna tafsir, itu fungsi dari penyebutan kalimat ja'il, hukma ja'illah uhkuma, tetapkanlah hukum ja'il ya padanya. Ini makna tafsir. Sudah lewat penjelasannya. Bahwasanya ketika itu oleh dua sisi. Kemudian masih tersisa pembahasan tentang adad yang di atas wazan fa'il. Wazan fa'il. Tadi baru tiga kita sebutkan. Yang keempatnya seperti yang disebutkan oleh An-Nadhim di dalam baitnya yang setelah ini. Wa inna radda mithla thani ithnaini murakaba faji' bitarkibaini aw fa'ilan bihalataihi adifi ila murakabin bima tanwiyafi wa sya'al nisighna bihali ashara wa nahwihi wa qabla 20 dhkura وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. Ini penggunaan dari adad atau dari fa'il yang diambil dari adad. Ya. Yaitu dia ditarkib bersama asyarah. Ya. Kita baca saja di sini atau kita terjemahkan dulu. Wa in aradta mithla thani itsnain, apabila engkau menghendaki dari yang semisal thani itsnain ini murakab. Jika engkau menghendaki yang semisal sanis nain diterkib lagi, faji' bitarkibaini, maka silakan kau datangkan dua tarkib berarti. Aw fa'ilan bihalatahi adhifi, atau kalau tidak, fa'ilan di sini maf'ul bi muqaddam dari adhifi. Aslinya adhif fa'ilan bihalatahi ila. Atau engkau sandarkan fa'il dengan dua keadaannya, yakni fa'ilah muannats dan fa'il muzakkar. Silahkan itu engkau sandarkan ila murakabin, kepada murakab tarkib yang kedua. Bima tanwiyafi murakabin, bima tanwiyafi, ini murakabin yafi, bima tanwi, bima muta'alik dengan yafi. Kepada murakab yang sempurna, sesuai dengan apa yang kau niatkan untuk disebutkan. Jadi sini ada dua tarkib. Ya, nanti kalau kita masuk ke syarah, mungkin kita akan lebih jelas. Wa sya'al istighna bi hadi asyara, menyebar dalam penggunaan di mana mencukupi dengan hadi asyara. Tapi ini bukan dua tarkib. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Wa qabla 20 dhkura wa babihi al-fa'ila min lafdh al-'adad. Dan sebutkanlah sebelum 20 dan babnya 20, yaitu apa? Sampai 90. Sebutkanlah sebelum 20 dan babnya fa'il. Sebutkanlah fa'il, wazan fa'il, sebelum lafad 20 dan babnya. Yang lafad fa'il tersebut, ataupun yang fa'il tersebut, min lafzil adad, diambil dari lafad adad. Bihalatahi, dengan dua keadaannya, tadzkir dan ta'nits. Qabla wawin, disebutkannya fa'il tadi sebelum wawu yu'tamad, yang dijadikan sandaran. Ya. Hai, kita baca syarahnya. Qad sabaqa annahu yubna fa'ilun min ismil adadi ala wajhain. Ahaduhuma, telah lewat bahwasanya yubna fa'il min ismil adad ala wajhain. Fa'il dibentuk dari nama bilangan di atas dua sisi. Ya. Sudah lewat bahwasanya fa'il dibentuk dari nama bilangan di atas dua sisi. Sisi yang pertama an yakuna muradan bihi ba'du ma usyqa minhu, dimaukan dengan fa'il tersebut satu dari adad yang ia diambil darinya, seperti tsani tsnaini, satu dari dua orang. Terlewat. Wa tsani, yang kedua, an yurada bihi ja'alul aqalli musawiyan lima fawqah, menjadikan bilangan yang lebih kecil sama dengan yang di atasnya, yaitu Salisitnain. Ya, tiga dari dua orang. Ya. Sudah lewat. Wazakaruhuna, yaitu bahwasanya kalau seperti ini boleh dengan dua sisi. Wazakaruhuna annahu idha urida bina'u fa'ilin minal adadil murakab. Dan beliau menyebutkan di dalam bait ini, mulai dari wa in aradta mitla ila akhiri al-bait. Beliau di sini hendak, atau beliau di sini menyebutkan bahwasanya apabila dimaukan, dikehendaki bina'u fa'ilin minal adadil murakab, bentukan fa'il itu dari adad yang murakab, untuk menunjukkan makna yang pertama, yaitu ini maukan dengannya adalah satu ya, ba'd, satu dari keseluruhan. Wa huwa annahu ba'du masyuqqa min, itu bahwasanya ia adalah satu dari adat yang ia diambil darinya, maka boleh padanya tiga sisi. Jadi jika dikehendaki bentukan fa'il dari adat yang murakkab, dari adat yang murakkab bukan yang mufrad, untuk menunjukkan makna yang pertama, maka ada tiga sisi. Sisi yang pertama, antaji'a bitarkibaini sadru awwalihima fa'il, fa'ilun fit tadzkir. Engkau datangkan dua macam tarkib. Sadru awwalihima, bagian pertama dari tarkib yang pertama itu fa'il untuk mudzakkar. Fa'ilah wazannya untuk muannas. Wa ajuzuhuma ashrun fit tadzkir. Asharun fit tadzkir wa ashra fit ta'nits, kemudian ajuznya. Ajuznya bagian kedua dari tarkib yang pertama itu dengan lafaz ashrun. Ya, ataupun ashar. Ashrun untuk mudzakkar, kemudian ashrah untuk muannas. Ya. Wa sadru tsani minhumā fi at-tadhkir, kemudian bagian awal dari tarkib yang kedua didatangkan lafaz ahad dan lafaz itsnan. Kemudian salasah dengan ta sampai tis'ah. Salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, sampai tis'ah. Iya. Wa fi ta'nits, dan untuk muannasnya pada tarkib yang keduanya digunakan lafaz ihda. Kemudian itsnatan, salatun tanpa ta, arba'un, khamsun, ya, sittun, sab'un, sampai dengan tis'a. Contohnya salisa asyara salasata asyara. Salisa asyara salasata asyara, yang ke-13 dari 12 orang, atau menjadikan 12 dengan dirinya 13. Di sini kan dibentuk fa'il dari adat yang murakkab, salisa asyar, maka didatangkan dua tarkib. Pada sadr dari dua jumlah ini, pada atau pada murakkab yang pertama sadrnya, ya, sadrnya pakai salis, ya, pakai salis karena untuk muzakkar, ya, salis disebutkan dari fa'il untuk muzakkar. Kemudian asyara, asyara salisa asyara untuk muzakkar. Pada tarkib yang kedua untuk muzakkar dipakai salasah seperti yang barusan dilewatkan tadi, ahad, itsnan, salasah. Tuh, pakainya salasah. Ya, salasah. Salasata asyara. Wa hakadha ila tasi'a asyara, tis'ata asyara. Demikian sampai tasi'a asyara, tis'ata asyara. Artinya adalah yang ke 19. Yang ke 19 dari 19 orang. Atau satu dari 19 orang. Gitu. Tasi'a asyara, tis'ata asyara. Ini kan dibentuk fa'il dari adat yang murakkab. Ya, maka didatangkan otomatis dua tarkib. Tasi'a asyara, tis'ata asyara. Ya, kalau yang sebelumnya didatangkan dari yang mufrad. Ya, tsaniya tsnaini, kalau ini dari yang murakkab, maka dikatakan tasi'a asyara, tis'ata asyara. Lihat, murakkab yang pertamanya tasi'a asyara untuk mudzakkar, mudzakkar semua tasi'a asyara. Untuk tarkib yang keduanya, sadrnya dengan menggunakan ta, tis'ata. Ya, tis'ata. Asyara. Ya, tis'ata asyara. Dan seterusnya. Wa thalithata asyara, thalatha asyara. Ya. Kemudian, untuk mu'annasnya, thalithata asyara, thalatha asyara. Yang ke-13 dari 13 orang. Atau satu dari 13 orang. Ini untuk muannas. Digunakan pada tarkib yang pertama, sadr dan ajuznya muannas semua. Salisata asyarota. Salisata asyrota. Kemudian pada tarkib yang keduanya untuk muannats pakai salas tanpa ta. Dan asyrohnya dengan ta. Salasa, salasa asyroh. Salasa asyroh. Atau salasa asyrah. Atau asyrah yang sudah lewat. Ila tasi'ata. Ila tasi'ata asyrah tis'a asyrah. Ya. Kemudian sampai tasi'a asyrah tis'a asyrah. Tis'a asyrah. Ya. Yang ke satu dari 19 orang. Wa takunul kalimatul arba' mabniyatan alal fathi. Dan jadilah empat kalimat ini semuanya mabni di atas fathah. Ya, disebutkan dalam catatan kaki. Dzalika ma'ada tsaniya asyara itsnai asyara, itu selain tsaniya asyara itsnai asyara. Satu dari 12 orang. Tsaniya asyara itsnai asyara. Ya, fatsnai maka itsnai mulhaq fil musanna, dilhaqkan dengan musanna. Wa kadza tsaniyata asyara itsnatai asyara. Demikian pula tsaniyata asyara itsnatai asyara. Itu pun dimulhaqkan dengan musanna mu'rab. Ya, bagi yang keduanya isnai, isnata yang keduanya. Kemudian kata beliau lugha yang kedua yaitu apabila dibentuk fa'il dari adan yang merokab. Jadi yang pertama didatangkan dua tarkib. Ya, tarkib yang pertamanya sodr dan ajuznya, kalau untuk mutakar, mutakar semua, muannats, muannats semua. Adapun sodr yang kedua untuk mutakar. Ya, kalau satu pakai ahad, itsnan, kemudian salasah sampai tis'ah dengan ta. Kemudian kalau untuk mu'annas, ya, sodr yang tersodr pada tarkib yang kedua dan ihda. Ihda, itsnatan, kemudian salas tanpa ta sampai tis'ah. Ya, sampai tis'ah. Ya. Yang kedua, an yuqtasar ala sodril murakkabil awal. Mencukupkan dengan sodril murakkabil awal. Sodr dari tarkib yang pertama. Ya. Fayu'arabu wa yudhafu ilal murakkabi thani baqiyan al-thani ala bina'i juz'aihi. Saya ulangi, an yuqtasar ala sodril murakkabil awal. Dicukupkan dengan sodr murakkab yang pertama. Fayu'arab, maka dia pun mu'rab jadinya. Ya. Wa yudhafu ila al-murakkab tsani, kemudian setelah itu sadr dari murakkab yang pertama yang dibuang ajuznya diidhafahkan kepada murakkab yang tsani yang kedua, dalam keadaan murakkab yang tsani ini tetap di atas binanya, tetap di atas binanya dua bagiannya. Contoh, hadza tsalitsu tsalatsata asyara, hadza tsalitsu tsalatsata asyara, ini adalah satu dari 13 orang. Tsalitsu Salasata asyara. Di sini dicukupkan dengan salis, sodernya saja. Ya, tidak disebutkan ajuznya pada tarkib yang pertama. Kemudian salis, karena didofahkan kepada tarkib yang kedua, maka dia mu'rab, salisu. Salasata asyaranya, tarkib yang keduanya, ini tetap di atas binanya, dua bagiannya. Ya, ini untuk mudzakkar. Hadza salisu salasata asyara. Orang ini adalah satu dari 13 orang laki-laki. Wa hadhihi tsalitsatu tsalatsa asyrata. Dan perempuan ini adalah satu dari 13 orang perempuan. Itu penggunaan yang kedua. Jadi yang pertama disebutkan dua tarkib. Ya, kemudian anda perhatikan di situ. Ya, pada tarkib yang pertama dan yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua dicukupkan dengan sodr dari tarkib yang pertama, kemudian didofahkan sodr ini kepada tarkib yang kedua, maka dia mu'rab. Ya, i'rabnya sesuai dengan amil yang mendatanginya. Kemudian yang ketiga, an yuqtasar 'alal murakkabil awal baqiyan 'ala bina'i sadrihi wa 'ajuzihi. Dicukupkan kepada murakkab yang pertama, mencukupkan dengan murakkab yang pertama dalam keadaan murakkab yang pertama ini tetap di atas binanya sodr dan 'ajuznya. Berarti yang dibuang murakab yang keduanya. Contoh, hadza tsalitsa asyara. Hadza tsalitsa asyara. Untuk muzakkar. Wa tsalitsata asyarata. Wa salisata asyrata. Ini adalah salisa asyara. Orang yang ke-13 atau satu dari 13 orang. Wa salisata asyrata. Satu dari 13 perempuan. Sama maknanya. Cuma lughahnya sedikit ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Wa ilaihi asyara biqauli. Ah, kepada inilah musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa syalis sighna bihadiya asyara. Menyebar dalam penggunaan dengan mencukupkan hadiya asyara. Ya, ini menyebutkan tarkib yang pertama. Membuang tarkib yang kedua. Wa nahwihi dan yang semisalnya. Sebutkan dalam catatan kaki. Wa aslul ibarah. Asal dari ungkapannya adalah hadha thalitha asyara thalathata asyara. Ini adalah satu dari 13 orang. Hudhifa minhu asyara al-ula. Ia dibuang darinya asyara yang pertama. Wa thalathah. Kemudian juga dibuang thalathah. Ya, dibuang thalathah. Ya. Fayu'arabul awal bihasabi mawqihi minal i'arab. Dibuang. Atau di i'arab yang pertama sesuai dengan mahalnya dalam i'arab. Wa thani. Yang kedua majhul dengan idhafah. Wa qila yu'rabul awwal li hadzi ajuzihi, ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama di i'rab karena dibuang ajuznya. Wa nuya sadr tsani, dan diniatkan sadr yang kedua. Fa baqiya ajuzu tsani mabniya, sehingga tetaplah ajuz yang kedua dalam keadaan mabni. Ya. Memang itu ada beberapa pendapat. Kemudian ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني. Perlu diketahui bahwasanya لا يستعمل, tidaklah digunakan fa'il dari adad yang merokab untuk menunjukkan makna yang kedua. Ya, untuk menunjukkan makna kedua, bukan. Jadi saya ulangi bahwasanya wazan fa'il dari adad yang merokab tidaklah digunakan untuk menunjukkan makna yang kedua, hanya menunjukkan makna yang pertama. Sudah lewat. Makna yang pertama adalah dimaukan dengannya satu dari keseluruhan. Satu dari adad aslinya. Ya. Sulangi wa lista'mal. Tidaklah digunakan fa'il dari adad yang murakab untuk menunjukkan makna yang kedua. Hanya makna yang pertama. Wa huwa an yuradu bihi ja'alul aqal musawiyan. Tidak bisa digunakan untuk makna yang kedua. Apa itu makna yang kedua? Sudah lewat. Yaitu dimaukan dengannya menjadikan yang lebih sedikit sama dengan yang di atasnya. Bila yang sedikit jadi dijadikan sama dengan yang di atasnya. Sehingga fala yuqal, tidak boleh dikatakan rabi'a asyara salasata asyara. Menjadikan 13 orang dengan dirinya menjadi 14. Tidak bisa. Wa kadzalikal jami', demikian pula semuanya. Wa lihadza lam yadhkurhu al-musannif. Oleh karenanya musannif tidak menyebutkannya di sini. Ya, karena itu tidak boleh. Waqtasara ala dzalika ala dzalikal awwal, dan beliau hanya mencukupkan dengan yang pertama itu. Ada catatan lagi di sini nomor 2. Hadzal ladzi dzakarahu syarih min annahu la yusta'mal fa'ilun min al-murakkab lidalala ala ja'l al-aql musawin al-aktsar huwa alladzi dhahaba ilayhi al-kufiyyun wa aktsar al-basriyyun. Yang disebutkan oleh syarih ini yaitu bahwasanya tidak digunakan fa'il dari murakab untuk menunjukkan mana yang kedua, itu menjadikan yang lebih kecil sama dengan yang lebih banyak, adalah mazhabnya orang-orang Kufa dan juga kebanyakan orang-orang Basrah. Adapun mazhab Sibawi rahimahullah annahu yujawizu dzalik, beliau membolehkannya. Ya, beliau membolehkannya. Wa mustanaduhu fi dzalikal qiyas, dan sandaran beliau adalah qiyas. Ya. Al-muhim beliau membolehkannya. Ya. Walaka hina idzin fi dzalika wajhan. Kalau engkau pilih pendapat Sibawi, berarti boleh bagimu ada dua sisi padanya. Awaluhuma, yang pertama, an ta'tiya bi murakkabaini, engkau datangkan dua yang ditarkib, sadru awalihima akbar. Sadr yang pertamanya lebih besar min sadri tsanihima. Daripada sadr yang kedua, lebih besar satu. Ya. Lebih besar satu. Fataqul, sehingga engkau katakan rabi'a asyara thalathata asyara. Rabi'a asyara thalathata asyara. Menjadikan 13 dengan dirinya 14. Atau 14 dari 13. Wajibu fi hadzal wajh, dalam dengan sisi ini, ya, pada sisi ini wajib untuk menyandarkan murakkab yang pertama kepada murakkab yang kedua. Lianna tanwin al-awwal wa nasb al-thani ghair mumkin, karena menanwin yang pertama dan menasobkan yang kedua itu tidak mungkin. Ya. Wajib pada sisi ini untuk mengidhafakan al-murakkab tarkib yang pertama Rabi'a Asyara, ya, kepada murakkab yang kedua. Ya, kenapa? Lianna tanwin al-awwal, karena menanwin yang pertama, ya, wa nasbi al-thani, dan menasubkan yang kedua tidak mungkin. Harus idhafah gitu. Ya. Rabi'a Asyara Thalathata Asyara. Enggak boleh dikatakan enggak boleh ditanwin. Ya. Karena yang pertama tidak mungkin ditanwin karena ditarkib Rabi'a Asyara. Tidak seperti yang telah lewat, ya. Yang telah lewat pada yang mufrad itu. Di situ boleh dengan dua sisi, boleh idhafah, boleh tanwin. Ya. Rabi'un Thalathah, karena bisa ditanwin Rabi'un. Rabi'un Thalathah. Ya, Thalithun Itsnaini. Adapun yang ditarkib tidak boleh ditanwin. Harus di ataupun fa'il yang ditarkib ya tidak boleh ia ditanwin, hanya didhafahkan saja. Didhafahkan. Karena tanwin yang pertama tidak mungkin dan menasabkan yang kedua pun tidak mungkin. Mabni semua. Ya. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua, an tahdhif ajuzal murakkab al-awwal, engkau buang ajuz bagian akhir dari terkib yang pertama. Fataqul, sehingga engkau katakan Rabi'a thalathata asyara, menjadikan 13, 14 dengan dirinya, atau yang ke-14 dari 13 orang. Wa ajuzu laka fi hadzal wajh, dan boleh bagimu pada sisi ini. Idhafatul awal ila tsani, mengidhafakan yang pertama kepada yang kedua. Boleh dikatakan Rabi'a thalathata asyara wa tanwin al-awwal, menanwin yang pertama. Rabi'un thalathata asyara wa nasbi al-tsani mahalan bih, dan nasabkan yang kedua mahalnya karena dia thalathata asyara mabni, sehingga mahalnya nasab mahful dari Rabi'. Karena Rabi' bisa mungkin ditanwin. Nah, kemudian wahadi, kata beliau asy-Syarih rahimallahu, wahadi maqlubu wahidin. Hadi adalah yang dibalik dari wahid. Aslinya wahid dibalik jadi hadi. Wahadiyah, sedangkan hadiyah, simfa'il hadiyah, maqlub wahidah. Maqlubu wahidah, yang dibalik dari wahidah. Ja'alu fa'ahuma ba'da lamihima. Mereka menjadikan fa'ul kalimahnya setelah lam kalimatnya. Wahid, kemudian wawunya dipindahkan, ya, setelah lamnya, setelah dal, jadi hadi. Al-alifnya untuk fa'il, untuk suara fa'il. Hadi, hadiyata. Walau istamal hadiya, dan hadiya tidak boleh digunakan kecuali bersama asyara. Hadiya asyara, ya. Hadiya asyara, hadiyata asyrata. Walau istamal hadiya, dan jadi kalau hadiyah tidak digunakan kecuali bersama asyara, dan hadiyata tidak digunakan kecuali bersama asyrah. Ya. Wa yusta'malani aidan, dan keduanya hadiyah dan hadiyata juga digunakan bersama isyrin dan teman-temannya isyrin, 30 sampai 90. Contoh hadiyah wa tis'un. Ya, hadiyata wa tis'un. Hadiyata wa tis'un. Kemudian nu'ashara biqaulihi wa qabla 20 al-bait. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa qabla 20 al-bait, sebelum 20 sampai akhir bait, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya ini ila anna fa'ilan al-masugh min ismil adad, kepada bahwasanya fa'il yang dibentuk dari nama adad yusta'mal, ia fa'il tersebut yang diambil dari adad yusta'mal qabla al-uqud, digunakan sebelum uqud. Uqud sudah kita sering ulang-ulang 20, 30 sampai 90. Wa yu'taf 'alaihi al-'uqud, kemudian iqadnya di'atafkan kepada fa'il. Contoh hadiya wa 'ishrun, bukan hadiya di'atafkan kepada 'ishrun, dengan dikatakan 'ishrun wa hadiya bisa. Hadiya wa 'ishrun, tasya wa 'ishrun. Ya, untuk yang muzakkar ini

Kemudian ya apabila ia menunjukkan kepada zat, kemudian zat tersebut wa yu'addiha fi'lul muta'addi. Iya. Fi'il muta'addi menimpa kam. Kemudian fi'il muta'addi ini belum mengambil maf'ulnya, maka dia i'rabnya sebagai maf'ul bih. Contoh kam haditsan hafizta. Kam haditsan hafizta, berapa hadis yang telah kau hafal? Maka dia di sini kam maf'ul bih dari hafizta, karena kam di sini menunjukkan kepada zat. Ya, kepada zat dan fi'ilnya hafizah muta'addi dan hafizah belum mengambil maf'ulnya. Maka kam dijadikan maf'ul bi yang muqaddam. Hadisannya sebagai tamiznya. Ya. Atau juga kalau setelah kamnya adalah fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, baru mengambil satu maf'ul, maka kamnya dijadikan maf'ul yang kedua. Seperti sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Kam atainahum. Hum di sini maf'ul yang pertama dari atainah, yang keduanya kam. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Kemudian apabila kam ini didahului oleh huruf jar atau oleh mudhaf, maka kam itu majrur. Majrurah. Contoh bikam riyalin ishtaraita al-kitaba, dengan berapa real engkau beli kitab ini misalnya. Maka bikam kam di situ majrur dengan ba. Atau dengan idhafah, contoh fawqa kam mitrin tad'u asyababik, di atas berapa meter engkau letakkan jaring-jaringmu. Di sini fawq ya didhafahkan kepada kam. Ya. Baik, kita baca keterangan dari An-Nazim rahimahullah. Mayyiz fil istifhami kam bimithli ma ميزت عشرين ككم شخص سما وأجدا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا. تميزلح كم بعد استفهام. Seperti engkau memberikan tamyiz kepada 20 ككم شخص سما. Seperti كم شخص سما, berapa orang yang sama ya'lu, yakni naik tinggi mulia. Wa'ajiz, yani bolehkanlah antajurrahu, bolehkanlah untuk engkau mengejarkan tamyiznya. Ya, antajurrahu min mudmara. Ya, bolehkanlah untuk antajurrahu min fa'ilnya, bukan antai. Bolehkanlah untuk min mengejarkan tamyiznya. Bolehkanlah min yang mudmar, yang disembunyikan, mengejarkan tamyiznya. Kapan itu? In waliyat kam harfa jarrin mudhara. Apabila waliyat kam harfa jar, kam datang setelah huruf jar yang diidharkan, ditampakkan. InsyaAllah jelas ya. Mayiz bila istifham kam, tamyizilah kam pada istifham, ya, mengeluarkan tamyiznya kam khobariyah. Karena tamyiznya khobariyah itu majrur seperti yang nanti akan sebutkan. Ya, tamyizilah kam istifhamiyah seperti tamyiznya 20, yakni apa? Mansub dan mufrad. Seperti kam syakhsan sama, kam syakhsan sama. Jelas ini ya makna ayat yang pertama. Itu maksudnya tamyiz istifhamiyah seperti tamyiz 20 dalam hal mufrad dan nasabnya. Adapun dalam hal mufradnya, maka lazim. Ini sesuatu yang lazim mufrad. Ya. Tamyiznya kam istifhamiyah lazim mufrad. Berbeda halnya dengan pendapat orang-orang Kufah. Karena mereka membolehkan untuk tamyiznya jamak. Contoh kata mereka kam syuhudan laka, dijamakkan. Syuhudan tamyiz kam jamak. Hanya saja seandainya saja itu didengar ya dari orang Arab, tetap tidak ada hujah atas orang-orang Kufah, karena masih bisa syuhudan dibawa sebagai hal. Ya, dan tamyiz mana? Tamyiz mahdhuf. Ya. Dan di sana ada juga yang membolehkan tamyiznya itu jamak. Apabila pertanyaannya tentang al-jama'at. Jamaah-jamaah yang banyak. Contoh kam ghilmanan laka? Kam ghilmanan laka? Berapa kelompok ghilman yang kau miliki?

Beda. Ini salah satu perbedaannya. Wa kam dirhamin anfaqta? Ya. Wa kam dirhamin anfaqta? Mungkin intonasinya pun dibedakan. Bukan kam dirhamin anfaqta, ya. Ini kesannya istifham, tapi kam dirhamin anfaqta, ya. Kam dirhamin anfaqta? Banyak sekali dirham yang kau infakkan. Yang mana kasiran minal ghilman malakta, banyak budak-budak yang kau miliki. Kasiran minal darahim anfaqta, banyak dirham-dirham yang kau infakkan, yang kau infakkan. Kemudian wa mithlukam fid dalalati ala takfir kadza wa ka'in. Kemudian seperti kam dalam hal penunjukannya kepada takfir adalah kadza dan ka'in. Meskipun kadza yang zahir, yang zahir itu lam tudu' li takfir, tidak ditetapkan untuk banyak, sesuatu yang banyak. Wa mumayyizuhuma mansub, dan tamyiz keduanya kadza dan ka'in itu mansub atau majrur dengan min. Wa huwa al-aksar, itu yang banyak. Tamyiznya dijarkan dengan min. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ah. Ya. Alangkah banyak nabi yang qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Ya, para nabi yang berperang bersamanya ribbiyun. Ka'ayyin min nabiyyin. Tamyiznya dijarkan dengan min. Ya, tamyiznya dijarkan dengan min. Ka'ayyin i'rabnya mubtada. Ya. Khabarnya itu qatala ma'ahu jumlah fi'liyah. Mungkin wa malaktu kadza dirhaman. Wa malaktu kadza dirhaman. Saya memiliki. Ya. Kalau kadza malah menunjukkan kepada sebenarnya sebagian, tidak menunjukkan kepada taksir. Ya. Adapun Ibnu Malik menyamakan taksir juga. Wa malaktu kadza dirham. Saya memiliki sejumlah ini dirham. Dalam ucapan penyair disebutkan utrudil ya'sa jarraja faka'ayyin aliman humma yusruhu ba'da usrin. Utrudil ya'sa, usirlah si rasa putus asa jarraja dengan harapan, faka'ayyin alangkah banyak aliman orang yang sakit, humma yusruhu kudir yusruh ditakdirkan kemudahannya, ba'da usrin setelah kesusahannya, setelah kesulitannya, setelah kesulitannya. Ya. Di yang zahir dari ucapan An-Nazim di sini, au bihi sil min dusib, atau sambunglah min dengan tamyiznya, maka engkau telah benar. Bolehnya jar tamyiz. Ya. Jawazu jar tamyiz kada, kada. Bolehnya mengajarkan tamyiznya kada dengan min. Adapun ucapan beliau pada selain kitab ini, Alfiyah, yaqtadi wujuba nasbah, memberikan pemahaman wajibnya nasab dengan kaza, yaitu tamyiz kaza wajib nasab pada kitab yang lain. Ya. Kemudian wa tustamalu kaza mufradatan ka hadzal misal, dan kaza digunakan dalam keadaan disendirikan. Wa murkabah, kadang diterkib dengan kaza yang lain. Contoh, malaktu kaza-kaza dirhaman. Malaktu kaza-kaza dirhaman. Saya memiliki segini-segini dirham. Wa ma'tufan alaiha, dan kadang juga diterkib tadi. Ya, diterkib. Yang kedua, diatofkan dengan huruf atof. Diatofkan semisalnya kepada yang contoh, malaktu kaza wa kaza dirhaman. Ya. Kemudian untuk tambahan kita sebutkan beberapa sisi kesamaan antara kam khobariyah dengan istifhamiyah. Itu yang pertama, bahwasanya kam khobariyah dan istifhamiyah sama-sama keduanya isim. Ya. Keduanya sama-sama isim. Kemudian yang kedua, keduanya kam istifhamiyah dan khobariyah sama-sama mabni. Yang ketiga, sama-sama kadang tamyiznya dibuang ketika ada dalil yang menunjukkan tamyiznya. Yang berikutnya, keduanya kam khabariyah atau istifhamiyah menetapi sadr as-sadarah. Ya.